السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. آيات 131 ya 132 sampai 134. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kepunyaan Allah lah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalimat ini terbalik. Secara susunan kalimat ini terbalik. Mestinya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Wa ma fis samawati wa ma fil ardi lillah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Kan normalnya seperti itu. Mubtada dulu baru khabar. Ini dibalik. Khabar dulu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sering kita bahas bahwa susunan yang terbalik dalam kaidah bahasa Arab itu bukan salah nulis, bukan keliru, tapi sengaja dibalik oleh orang Arab. Di sini sengaja dibalik oleh Allah dari susunan normal. Apa maksudnya? Ada tujuannya? Tentu. Tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah lil hasr. Untuk apa? Dulu di Al-Fatihah pernah kita bahas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, ini juga kebalik. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Oleh Allah dibalik. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Apakah Allah iseng saja membalikkan? Tentu tidak. Maha suci Allah dari sifat iseng. Iseng itu kan sifat kita. Enggak ada maksudnya, enggak ada perlunya, enggak ada tujuan apa-apa, ya iseng saja. Itulah manusia. Allah mustahil iseng. Tentu ada tujuannya kenapa dibalik. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ini belum terbatas. Kami menyembah kepada engkau ya Allah. Maka secara kaidah bahasa Arab masih ada kemungkinan menyembah yang lain. Ketika seseorang menyembah Allah, menyembah Jibril, menyembah Rasulullah, menyembah Nabi Isa, lalu dia mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah engkau ya Allah. Ini salah apa tidak salah? Tidak salah. Tidak salah, tidak bohong. Ketika seseorang Allah disembah, Jibril disembah, Israfil disembah, Nabi Isa disembah, lalu dia bilang, ya Allah, aku menyembah engkau. Bohong? Tidak bohong, emang benar. Gitu. Yang bohong kalau dia mengucapkan terbalik, iyyaka na'budu. Ah, itu baru bohong dia. Dia mengucapkan iyyaka na'budu, kok dia menyembah Allah juga, menyembah Jibril juga, menyembah Nabi Isa juga, bohong dia. Ah, berarti susunan normal kok dibalik oleh Allah itu yufidul hasr, membawa makna pembatasan, berarti dibatasi. Oleh karena itu biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahnya apa? Terjemahnya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ada pembatasan hanya. Adapun na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka diterjemahkan dengan hanya, salah. Terjemahan yang salah. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau. Sekarang. Adapun nanti malam, adapun besok, lain lagi. Gitu. Dan itulah orang-orang musyrik. Dan itulah Abu Jahal Abu Lahab. Apakah Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah? Iya. Sekarang. Nanti malam, beda lagi. Besok pagi, beda lagi. Ya, lusa, menyembah Allah lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan syirik. Menyekutukan Allah yang dimaksud itu. Bukan anti Allah, anti Tuhan, tidak menyembah Allah, tidak memuliakan Allah. Keliru. Musyrik itu, syirik itu menyembah Allah. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga menyembah yang lain. Ya. Ah, begitu pula ayat ini. Kalau ayat ini berbunyi, ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, maka masih ada kemungkinan milik yang lain. Dan itu tidak bohong. Ketika bumi, langit dan bumi ini milik Allah juga, milik Jibril juga, milik Tuhan lain juga, kok kalimatnya ma fis samawati wa ma fil ardi lillah, itu bisa, itu tidak bohong. Tetapi kalau lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ternyata ada sedikit langit, sedikit bagian dari bumi yang bukan milik Allah. Nah, ayat ini salah. Kalimat ini keliru. Maka jika kita yakin betul dengan ayat ini, maka tidak ada sejengkal tanah, tidak ada tempat di langit yang bukan milik Allah. Termasuk yang menempel di diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semuanya adalah milik Allah. Anak kita, istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Maka satu saat diambil oleh Allah, terserah Allah. Dan itu yang diucapkan oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Ketika Abu Talha baru saja pulang dari safar, sementara anaknya meninggal. Ummu Sulaim tidak langsung mengatakan, bang, anak kita meninggal, enggak. Tapi berdandan. Ummu Sulaim berdandan. Ya, bahkan sedikit bohong dengan tauriah. Bagaimana keadaan anak kita? Karena waktu Abu Talha ini pergi, meninggalkan anaknya sedang sakit keras. Setelah beberapa hari pulang, sudah meninggal. Maka Ummu Sulaim tidak memberitahukan, malah berdandan untuk membangkitkan syahwat suaminya. Setelah jima, baru dikasih tahu. memberitahukannya seperti itu. Gimana seandainya ada orang menitipkan sesuatu barang kepada kita. Setelah bertahun-tahun itu barang itu ada di kita, kita menyukainya, kita memanfaatnya. Tiba-tiba datang yang punya itu mengambil barang itu. Kita relakan apa kita pertahankan? Tentu Abu Tulha menjawab, ya kita relakan, kan bukan milik kita, cuma titipan. Begitulah anak kita bang. Kita sudah dititipi anak kita sekian tahun, dan Allah mengambil kembali titipannya, dan kita harus relakan. Anak kita sudah meninggal, sudah dikubur. Dan seterusnya panjang hadis ini, intinya bahwa ketika kita tertimpa musibah, kita disunahkan minta ganti. Kan ketinggalan, kehilangan anak kan, Ummu Sulaim dan Abu Tulha. Maka minta ganti berupa apa? Anak juga. Nah, minta ganti berupa anak enggak mungkin dapat kalau tidak jima. Ini cerdasnya Ummu Sulaim, ya. Maka dari jima malam itu menyebabkan Ummu Sulaim hamil dan seterusnya, bahkan bayinya akhirnya lahir dan ditahnik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberi nama Abdullah. Dan dari Abdullah ini lahir 9 anak yang semuanya qurra. Qurra di sini bukan sekedar qori, pembaca penghafal Al-Qur'an, bukan, tapi ulama, ya, qurra yang di maksud oleh kaum salaf itu bukan qori. Kalau sekarang kan qori. Enggak tahu apa-apa tentang riba, enggak tahu apa-apa tentang maisir, enggak tahu apa-apa tentang rububiyah apa, uluhiyah apa, sunnah apa, bid'ah apa, dia enggak tahu, tapi disebut qori. Karena cuman bisa baca, bisa menghafal. Dan suaranya bagus. Dulu qurra di situ yang adalah ulama. Jadi bukan hanya bisa membaca, menghafal, tapi memahami. 9. Ya. Allah berikan ganti yang jauh lebih baik ketika Abu Tulhah dan Ummu Sulaim sabar. Ditimpa musibah kehilangan anak. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sungguh telah kami wasiatkan. Wasiat lebih dari sekedar nasihat. Nasihat itu kurang khusus. Kalau wasiat, nasihat yang khusus. Oleh karena itu biasanya wasiat diucapkan ketika yang bersangkutan akan mati, menjelang mati. Sakit keras, tidak ada harapan sembuh, atau tua renta, yang secara agalabiah tentu akan mati. Disebut wasiat. Tentu ini lebih dari nasihat. Tetapi secara umum, ya nasihat. Lebih dari nasihat. Sungguh telah kami wasiatkan kepada alladzina utul kitab. Siapa yang dimaksud dengan alladzina utul kitab? Hanya dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kaum Ad enggak masuk, kaum Samud enggak masuk, yang lain enggak masuk. Yang masuk cuman Yahudi dan Nasrani. Di luar itu tidak. Di luar itu bukan Ahlul Kitab. Ada tokoh di negeri kita ini menyebarkan subhat, walillahilham, tokoh itu sudah tidak ada, mengatakan bahwa Ahlul Kitab adalah semua agama yang punya kitab. Kan Buddha punya kitab, Hindu punya kitab, Sinto punya kitab, semuanya Ahlul Kitab. Kecuali yang tidak punya kitab, ateis misalnya, PKI misalnya, atau Kejawen misalnya. Adapun Buddha, Hindu termasuk Ahlul Kitab. Karena punya kitab. Ini batil. ini tidak ada kecuali di Indonesia ini. Tidak ada. Ya. Karena banyak bid'ah-bid'ah itu yang adanya cuma di Indonesia. Yang mendunia, kalau maulid kan mendunia. Ya. Salawat nariyah kan mendunia. Ya. Ada bid'ah-bid'ah adanya cuma di Indonesia. Seperti tahlilan, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya. Dan banyak lagi. Nah, termasuk qiyamulail berjamaah muhasabah di malam-malam tertentu. Seperti sholat terawih tapi di bulan di luar bulan Ramadan. Itu ketika beberapa masyayikh dari Yordan, dari Madinah diberitahu tentang hal ini, kaget mereka. Baru dengar, baru lihat, baru tahu. Berarti di negeri mereka tidak ada. Qiyamulail berjamaah seperti sholat terawih di luar bulan Ramadan. Jelas ini bid'ah dan hanya ada di negeri kita ini. Ya. Sepertinya membatasi komat. Ya. Sepertinya hanya ada di negeri kita ini. Ya. Kita tidak dapat di negeri-negeri lain. Ini kan baru muncul 5 tahun, 4 tahun ini ya kan. Membatasi komat dengan jam itu. Ini baru muncul beberapa tahun kan. Apalagi di Mekah, di Madinah tidak ada. Mekah, Madinah ada jadwal kapan azan maghrib, kapan azan isya, kapan subuh. Ya, adapun komat, tidak. Komat terserah. Terserah imam. Bukan terserah jam. Ya. Bukan terserah DKM. Itu kan bikin aturan DKM. Berarti DKM mengambil hak imam. Zalim. Itu haknya imam. Kapan qomat itu haknya imam. Bukan haknya DKM. Bukan haknya pengurus. Minkoblikum. Ini bukan syarat. Minkoblikum. Ini sifat. Minkoblikum artinya sebelum kalian. Seluruh ahli kitab tentu sebelum kalian. Enggak ada ahli kitab setelah kalian. Ya. Ini bukan berarti ahli kitab yang hari ini enggak masuk, bukan. Ini sifat saja. Sifat saja dan ini banyak. Ini istilahnya ghairu murad. Ini istilahnya bukan syarat. Sama dengan wanita tidak boleh safar tanpa mahram. 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam. Ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Itu sifat saja. Artinya kalau safarnya itu cuma 6 jam, 10 jam tanpa mahram enggak apa-apa. Betul? Salah. Salah. Salah. Seperti la tusyriku billah ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Apakah ini syarat? Berarti kalau mau menyekutukan Allah harus tahu ilmunya begitu? Nah, tentu batin. Ketika seseorang menyekutukan Allah, pasti dia tidak tahu ilmunya. Pasti bodoh itu. Pasti jahil. Pasti tidak di atas ilmu. Kalau di atas ilmu pasti bukan syirik, tapi tauhid. Bukan syarat. Nah, termasuk ini, minkoblikum ini bukan syarat. Tapi sifat saja, namanya ahli kitab pasti sebelum kalian. Karena kalian belum lahir, Rasul belum lahir, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani sudah ada apa belum? Sudah. Itu yang dimaksud Allah. Bukan ahlul kitab yang dulu, berarti ahlul kitab yang sekarang tidak sah. Oleh karena itu ketika hari ini ada ahlul kitab Yahudi atau Nasrani menyembelih ayam, kita enggak boleh memakan dagingnya. Betul? Salah. Salah. Yang boleh memakan dagingnya adalah Yahudi dan Nasrani dulu. Dulu karena ada kata minkoblikum. Kalau sekarang sudah tidak boleh lagi. Laki-laki Muslim menikahi wanita Yahudi atau Nasrani enggak boleh lagi. Kalau dulu boleh, betul? Salah, ya, salah. Yang benar tidak ada bedanya. Yahudi dan Nasrani di zaman sebelum Nabi dengan Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi dengan Yahudi dan Nasrani hari ini sama. Sama-sama apa? Sama-sama sesat. Sama-sama kafir, sama-sama kekal di neraka, sama-sama boleh kita makan sembelihannya, boleh kita nikahi wanita-wanitanya, itu doang dua. Itu doang dua. Saya kira tidak ada ketiga, tidak ada keempat. Adapun selebihnya sama antara Yahudi Nasrani dengan Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, PKI segala macam sama. Yang beda cuma dua itu. Boleh kita makan sembelihannya, boleh kita nikahi wanita-wanitanya. Dan ini difahami oleh para sahabat. Maka Nabi memakan makanan di rumah wanita Yahudi. Yang dimakan apa? Yang dimakan apa? Yang akhirnya diracun itu. Yang dimakan apa? Daging. Daging. Daging sembelih kan di zaman itu tidak lazim ke pasar beli daging, ya ke pasar ya beli kambing gitu ya, nggak lazim jualan daging gitu ya, jualan ya kambing, jualan sapi gitu, dan hampir semua rumah punya kambing, sapi, kuda di zaman waktu itu ya, berarti ya Yahudi ini yang menyembelih. Dan Nabi memakannya. Karena Nabi memahami awal-awal surat Al-Ma'idah itu, ta'amuhum hillul lakum, manisa'uhum hillul lakum. Makanan mereka, sembelihan mereka halal bagi kalian, begitu pula wanita-wanita mereka halal bagi kalian. Berarti, min qablikum bukan syarat. Tetapi sifat saja. Istilah kita otomatis lah ya. Wa iyyakum, dan begitu pula terhadap kalian. Berarti perintah Allah kepada ahlul kitab dengan perintah Allah kepada kita kaum muslimin secara garis besar sama apa beda? Sama. Sama menyembah Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah, mentaati Allah, solat, puasa, sama. Bahwa cara puasanya sedikit berbeda, cara solatnya sedikit berbeda, iya. Cara membersihkan najisnya sedikit berbeda, iya. Tetapi secara garis besar, sama. Mana dalil ini? Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kami wasiatkan pula kepada kalian. Apa? Anittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sama. Kalimatnya sama, bertakwa. Masih ingat takwa itu apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa, syaratnya ada dua. Tentu setelah apa? Jadi tiga ya. Jadi tiga. Setelah apa? Yang pertama. Untuk menjadi orang yang bertakwa, ini syaratnya tiga ya. Biar jelas. Sebetulnya dua, ya. Maksudnya kan di sini biar jelas. Apa yang pertama? Tiga syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman dulu. Tidak mungkin bertakwa kalau tidak beriman. Syirik, munafik, kufur, Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, enggak mungkin bertakwa. Jadi syarat pertama untuk menjadi orang yang bertakwa adalah apa tadi? Iman. Mengimani, meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy? Ya. Mengimani bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Ya. Mengimani bahwa siksa kubur itu hak? Ya. Mengimani bahwa surga neraka kekal? Ya. Ini syarat pertama, iman. Seluruh ayat hadis yang bercerita tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang alam gaib, dia harus percaya dulu. Ini syarat pertama, baru pertama, untuk menjadi orang yang bertakwa. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka percuma yang kedua dan yang ketiga. Percuma. Maka syarat pertama harus dipenuhi dulu. Beriman, bertauhid, tidak syirik. Syarat kedua, untuk menjadi orang yang bertakwa setelah bertauhid, beriman, adalah melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban. Jangan sunat-sunat dulu, wajib. Salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Apa yang diwajibkan? Kalau laki-laki, ya tentu tidak memotong jenggotnya, tidak berpakaian isbat. Kalau wanita harus menutup auratnya pakai hijab. Ini syarat kedua, melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu, mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak wajib, penting apa tidak, Bu? Penting sekali. Jangan kayak orang-orang tarekat sufi ya. Orang-orang tarekat sufi ya, bagi mereka tidak penting. Perintah ini wajib apa tidak wajib? Enggak penting. Perintah lakukan. Gitu. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Iya, enggak usah nanya. Wajib apa enggak wajib? Nah. Ini awalnya mungkin enggak ada masalah. Lama-lama timbul masalah. Gitu. Kenapa? Karena pasti kita akan berhadapan dengan sesuatu, dengan kasus. Di mana kita harus milih salah satu, enggak mungkin dua-duanya. Enggak mungkin dua-duanya. Kalau saya teruskan sholat ini, saya ketinggalan sholat itu. Ini gimana nih? Kalau dia tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib, dia bisa mengambil sikap. Dia bisa memilih. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak mau tahu, kan sama-sama perintah Allah. Sholat berjamaah perintah Allah, baca Al-Quran perintah Allah. Saya baca Al-Quran, sedang husu-husunya, komat, biarin aja komat. Ya, kan sholat juga perintah, baca Al-Quran juga perintah. Dia teruskan baca Al-Quran, sedang asyik, sedang husu, sedang meneteskan air mata, padahal sudah komat. Nah, tarekat sufiyah bisa seperti itu. Karena mereka tidak membedakan mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Dan itu berbahaya. Maka mengetahui ilmu fikih penting luar biasa. Maka ulama disebut juga apa? Nama lain dari ulama apa? Ahli fikih. Gitu. Bukan ahli tauhid, ahli akidah, ya, ahli fikih. Bahasa Arabnya apa? Fuqaha. Ulama disebut juga fuqaha. Bukan berarti dia taunya tentang fikih doang. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dia enggak tahu sama sekali, enggak. Dia tahu, cuman secara istilah yang dipakai fikihnya. Jamaknya fuqaha, faqih fuqaha. Maka Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, nahnul yaum. Kita hari ini hidup di mana katsirul fuqaha, qalilul khutaba. Ibnu Mas'ud mengatakan, alhamdulillah hari ini kita hidup di mana fuqaha, ulama yang faham agama banyak sekali. Yang tukang ceramah, khatib sedikit sekali. Sedikit. Sedikit sekali. Ketika Ibnu Mas'ud hidup, itu yang tukang ceramah bisa dihitung. Yang khatib bisa dihitung. Yang fuqaha, yang ahli fikih, yang ahli, yang ulama, ahli ilmu, banyak sekali. Tidak terhitung. Hampir semua sahabat adalah fuqaha. Faham mereka, tidak terkena syubhat. Nanti akan datang satu masa di mana kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Akan tiba satu masa di mana penceramah banyak sekali. Luar biasa penceramah itu. Ceramah, ceramah, ceramah, tematik, ceramah, ceramah. Tetapi yang fuqaha sedikit sekali. Barangkali apa yang diucapkan oleh beliau telah kita saksikan. Di mana-mana penceramah. Yeah. Tapi yang faham agama, yang fuqaha, yang ulama sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Yeah. Ini dia yang kedua untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama apa tadi? Beriman, bertauhid. Yang kedua, melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, menjauhkan diri dari larangan. Menjauhkan diri kita dari larangan. Bukan sekedar tidak melaksanakan larangan. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak korupsi. Bukan. Tapi jauh dari zina, jauh dari khamar, jauh dari judi, jauh dari mencuri, korupsi, dan seterusnya. Karena kaidahnya, jika kita melaksanakan perintah Allah, maka lakukan semampu kita, kalau melaksanakan perintah. Sholat dengan berdiri, kalau mampu. Kalau tidak mampu, boleh duduk, boleh berbaring, dan seterusnya. Puasa Ramadan kalau mampu. Bayar zakat, pergi haji kalau mampu, semuanya kalau mampu. Maka lafaz man istata'a ilaihi sabila, itu bukan cuman haji. Ya zakat, ya puasa, ya sholat sambil berdiri, semuanya semampunya. Itu kalau melaksanakan perintah. Kalau menjauhi larangan, semampunya? Tidak ada istilah semampunya ketika kita menjauhi larangan. Jauhilah zina semampumu. Jauhilah khamar semampumu. Jauhilah bohong semampumu. Ini batil. Ini salah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada seorang manusia yang tidak sanggup, tidak mampu untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak berjudi, untuk tidak berbohong. Enggak mungkin. Enggak mungkin pada dasarnya ya. Ketika mukrah, dipaksa, itu lain lagi. Itu mah semuanya, ya kan? Dalam kondisi biasa, tidak terpaksa, siapapun pasti sanggup untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak narkoba, gitu. Pasti. Oleh karena itu, kaidah yang mengajarkan kepada kita bahwa menyembuhkan diri dari narkoba harus pelan-pelan, ini batil. Wajib kita tolak. Karena menyelisihi kaidah dalil. Pelan-pelan, semampu dia. Kurangi dosisnya, jangan langsung di-stop. Kalau langsung di-stop, enggak mungkin bisa. Ini batil. Dalam Islam, langsung, tiba-tiba, stop. Beda dengan ketaatan. Untuk bisa sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, padahal dia baru 2 hari masuk Islam, enggak mungkin. Enggak mungkin. Semampu dia. Semampu dia. Barangkali dia masih salah-salah ya. yang 2 rakaat, yang subuh, apa yang maghrib ya. Nah, namanya baru masuk Islam ya kan. Ya semampunya. Gitu. Kemarin diajarin sama Ustaz rukuk dulu apa sujud dulu ya. Nah, namanya baru masuk Islam ya kan. Takbir, ngangkat tangan begini. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu dia. Allah tidak mungkin membebani seorang dengan beban di luar kesanggupannya. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ulang lagi di sini. Wa in takfuru, ada huruf yang hilang, apa? Nun. Tadinya takfuruna kan fa'ilnya antum. Majzum karena ada huruf jazm apa? In. Kalau tidak ada in tentu takfuruna. Wa in takfuru, jika kalian kufur, jika kalian tidak mau taat, mengingkari, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka milik Allah lah, hanya milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kenapa kufur? Segala sesuatu milik Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah itu ghani, hamid, kaya, terpuji. Ini sifat Allah sekaligus nama. Nama al-ghani al-hamid. Maka boleh seseorang bernama Abdul Ghani, Abdul Hamid. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ulang lagi. Ini sampai ayat, di dalam 2 ayat ini sudah ada 3. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini diulang lagi. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil. Cukup Allah sebagai pelindung. Dan ini sulit untuk diyakini. Gampang untuk diucapkan, sulit untuk diyakini. Banyak dari kita merasa kurang kalau hanya Allah yang melindungi. Begitu ada yang lain, dia merasa tenteram. Gitu. Ini ngomong-ngomong di belakang kita siapa ya? Oh, Pak Jenderal Lanu. Oh, alhamdulillah. Ya, tenang saya. Nah. Ini ngomong-ngomong di belakang kita ada siapa? Pak Menteri Dalam Negeri. Tenang dia. Ya. Ngomong-ngomong di belakang kita siapa yang bilang? Allah. Enggak tenang dia. Dengar nama Allah malah enggak tenang. Ya. Di belakang kita yang akan membela kita, yang berpihak kepada kita siapa? Allah. Malah enggak tenang. Begitu disebut jenderal, gubernur, menteri, wakil presiden, apalagi presiden, tenang dia. Berapa banyak di antara kita yang begitu. Maka saya katakan mudah diucapkan. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai pelindung kita. Ya. Tetapi sulit untuk diyakini. Ya. Maka umumnya tidak ditulis ya. Pembina fulan, pelindung gubernur, ya, enggak ada pelindung Allah, ya, enggak ada di situ, ya, enggak ditulis, ya, yang ditulis yang membuat yakin, pelindung wali kota, pembina gubernur, merasa aman, dengan tulisan-tulisan itu merasa aman, maka luar biasa. Orang yang sanggup meyakini kalimat ini, waqafa billahi wakila, waqafa billahi wakila. Ini dicontohkan oleh Nabi saat beliau berdua. Saat beliau berdua bersama Abu Bakar di dalam gua. Sementara di mulut gua ada siapa? Ada hampir 100 pemuda campuran antara Quraisy dengan non-Quraisy dan siap dengan pedangnya, parangnya, senjatanya. kaki-kaki mereka terlihat oleh Abu Bakar dan Nabi. Terlihat. Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, seandainya mereka merunduk sedikit saja, tentu kita akan terlihat." Jadi gua apa? Gua Sur itu agak ke bawah begitu ya. Agak ke bawah. Allah takdirkan mereka tidak nunduk. Kalau mereka menunduk sedikit saja, tentu kita kelihatan habis. Habis kita. Ya. Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Ma dhannuka. Bagaimana persangkaanmu, wahai Abu Bakar? Gimana pendapatmu, wahai Abu Bakar, terhadap dua orang, tapi yang ketiganya, berarti ada tiga ya, terhadap tiga, yang orang dua, terhadap dua orang, tetapi ada yang ketiga. Yang ketiganya, Allah, fa inna thalithahum Allah, yang ketiganya adalah Allah. Nah, gimana? Ya, jadi kita di dalam gua ini bukan berdua, wahai Abu Bakar, tapi bertiga. Yang satunya siapa? Allah. Apa iya Allah akan biarkan? Ini muncul dari hati yang betul-betul yakin. Yakin sekali. Ketakutan, kepanikan hilang. Ya gimana orang bertiga dengan Allah? Apa enggak tenang? Ya seperti orang-orang yang tidak beriman. Bertiga dengan seorang jenderal, bertiga dengan presiden, oh aman sekali. Sangat aman sekali. Walaupun banyak yang memusuhi. Nah ini bertiga dengan Allah, gimana tidak merasa aman? Ini dibuktikan oleh Nabi SAW. Dan ucapan Nabi ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Abu Bakar satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran sebagai sahabat. Idh qala li sahibihi. Ingatlah ketika dia, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, berkata kepada sahabatnya. Satu-satunya sahabat yang di dalam Al-Quran disebut sebagai sahabat. Adapun Umar, Utsman, Ali, Zubair dan seterusnya, ada beberapa ayat berkenaan dengan Umar, berkenaan dengan Utsman, berkenaan dengan Ka'ab bin Malik, tapi tidak disebut sebagai sahabat. Satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran sebagai sahabat adalah Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar, mengalahkan seluruh sahabat yang lain, walaupun yang lain tentu sahabat juga. Iya sya'yudhibukum. Jika Allah mau, Allah akan apa? Iyasha sama ini majzu. Kan yasha'u mestinya ya kan? Karena ada in di sini huruf sartia, maka menjadi majzum. Iyasha syarat. Jawabnya yudhib. Maka sama-sama majzum, sama-sama sukun. Yasha yudhib. Mestinya yasha'u yudhibu, adhaba yudhibu. Yudhibkum. Jika Allah mau, maka Allah apa? Lenyapkan kalian. Kalau Allah mau, mudah sekali. Siapa yang mau protes? Jibril, Mikail, protes? Enggak mungkin. Mudah sekali. Tidak ada resiko bagi Allah untuk melenyapkan seluruh manusia detik ini juga. Allah ganti dengan manusia-manusia yang ketaatannya menyaingi malaikat, ilmunya menyaingi para nabi, para rasul, ketakwaannya seperti ketakwaannya orang-orang dahulu, para nabi, para rasul. Sanggupkah? Kecil. Kecil sekali bagi Allah. Kalau Allah mau, iya sya'yudhibukum. Jika Allah mau, Allah lenyapkan kalian, hilangkan kalian, Allah habisi kalian. dan itu mudah, dan itu kecil, dan tidak ada resiko sedikit. Wah, nanti Allah jadi banyak yang menghujat. Enggak. Nanti Allah jadi berkurang kebesarannya. Enggak. Enggak ada resiko apapun. Ketika Allah mau lenyapkan seluruh manusia detik ini juga. Ayyuhan nas, wahai manusia. Lalu, wa ya'ti bi akharin, Allah ganti dengan yang lain. Tadi, manusia-manusia yang menangis ketika mengingat Allah, manusia-manusia yang maunya taat saja kepada Allah, manusia-manusia yang tidak mau bermaksiat, mudah bagi Allah, kecil bagi Allah, sepele bagi Allah. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau. Kenapa Allah tidak mau? Kenapa Allah tidak mau? Ya terserah Allah, emang Allah enggak mau, ya. Masa pakai karena ini, karena itu, memang maunya Allah seperti itu. Kehendak Allah tidak boleh di tanyakan. Tidak boleh. Kenapa Allah maunya begitu? Kenapa Allah maunya begitu? Kenapa Allah tidak biarkan Adam dan Hawa hidup di surga? Kenapa Allah tidak takdirkan iblis itu mati saja sudah? Biar tidak menggoda Adam. Ini pertanyaan boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Haram. Allah tidak boleh ditanya. Kehendak Allah tidak boleh ditanyakan. Yang akan bertanya siapa? Allah. Kenapa engkau tidak sholat? Kenapa engkau minum khamar? Kenapa engkau makan riba? Itu yang akan Allah tanyakan. Allah tidak boleh dan tidak berhak untuk ditanya. Maka haram bagi kita menanyakan kehendak Allah. Fa innakum la taqduruna qadrahu. Kalian tidak akan tahu sampai di mana batas kekuasaan Allah. Oleh karena itu, jangankan sholat, jangankan puasa, jangankan melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, manasik, haji, caranya gimana? Mohon ampun saja, Nabi Adam diajari. Mohon ampun saja kan gampang, mohon ampun. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dosa-dosaku, gampang kan? Tidak. Allah tetap ajari. Ya. Fataba alaih. Lalu Adam bertaubat dengan kalimat-kalimat itu. Diajari oleh Allah. Apalagi yang lain. Apalagi sholat, apalagi wudu, apalagi tayamum. Semuanya harus nunggu diajari oleh Allah. Tentu lewat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tidak boleh ngarang sendiri. Tidak boleh beristihad sendiri. Tidak boleh mikir sendiri. Semuanya atas petunjuk Allah. Karena apa? Karena saking tingginya Allah, saking agungnya Allah, saking rendahnya kita. Lihat saja instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan besar. Ketika berhadapan dengan orang-orang kecil, kan judulnya di situ kan permohonan dari orang kecil, permohonan hutan, permohonan ini itu sewa menyewa, yang bikin kalimatnya siapa biasanya? Nah, kan yang bank itu, yang instansi itu, karena memang besar, maka Allah jauh lebih besar, maka Allah yang bikin. Kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon sesuatu kepada Allah, pakai diajarin. Gitu. Oleh karena itu, jika sudah ada doa, jika sudah ada lafadz doa, kita jangan pakai lafadz lain. Kan doa-doa itu sudah banyak sekali di Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna, dan seterusnya. Ambil saja doa-doa itu dari ayat, dari hadis. Kenapa mesti merangkai-rangkai sendiri? Ya. Dan itu disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kelak manusia kaum muslimin di akhir zaman akan berlebih-lebihan dalam dua hal. Apa? Pertama, dalam masalah najis, membersihkan diri dari najis. Yang kedua, dalam masalah doa. Doa berlebihan. Ya? Berdoa di pertemuan-pertemuan, berdoa sampai 10 menit, kadang setengah jam, ya. Berdoa apa aja diminta, dan itu ngarang sendiri. Dan itu ngarang sendiri, yang inilah, yang itulah, segala apa disebut, segala apa diminta. Padahal bertebaran di ayat, di hadis, tinggal ambil saja, itu yang terbaik. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Dan Allah berkuasa terhadap itu semua. Berkuasa kecil, kecil sekali. Yang terakhir, 134. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia. Uang, pangkat, jabatan, kedudukan, wanita, karir, ini, itu. Pokoknya dunia. Barang siapa yang menginginkan pahala dunia. Apa kata Allah? Fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Maka di sisi Allah, milik Allah itu pahala dunia dan akhirat. Maksudnya, kenapa cuma minta dunia? Kenapa cuma berharap dunia? Padahal Allah bukan cuma dunia, tapi punya dunia dan punya akhirat. Kenapa minta dunia saja? Kenapa cuma berharap dunia? Kenapa tidak berharap akhirat? Padahal mana yang lebih baik? Dunia apa akhirat? Akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Terakhir, wa kana Allahu sami'an basira. Allah mendengar, Allah melihat. Kenapa sami'an? Kenapa basiran? Kenapa tidak sami'un, basiran? Karena khobar, khobar kana. Khobar kana harus mansub. Sepertinya tidak ada hadis yang beliau bawakan di ayat ini. Hanya beliau membawakan beberapa ayat lain. Di antaranya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ini surat Muhammad ya. Jika kalian berpaling, semakna dengan ayat di atas. Surat Muhammad ini semakna dengan ayat di atas. Jika kalian berpaling, yastabdil. Sama ini, syarat jawab. Maka yastabdil, bukan yastabdilu. Jika kalian berpaling, maka Allah akan ganti kalian dengan qauman ghairakum. Kaum yang bukan kalian. Kalian aku matikan semua. Thumma la yakunu amsalakum. Kemudian kaum tersebut tidak apa? Tidak seperti kalian. Ya tentu lebih baik, terserah Allah. Bahkan mirip-mirip malaikat atau bahkan lebih baik dari malaikat, terserah Allah. Dan itu sanggup bagi Allah dan itu kecil bagi Allah. Kalau Allah mau. Nah, ketika Allah tidak ganti dan terus manusia seperti ini, yang munafik, yang musyrik, yang kafir, yang bejat, yang ini, yang itu, kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Kemudian di surat Ibrahim, semakna, Iyasha yudhibkum wa ya'ti biqalkin jadid. Jika Allah mau, Allah lenyapkan kalian lalu Allah datangkan makhluk yang baru. Berarti zahirnya bukan manusia. Entah apa, terserah Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidak berat. Itu kecil bagi Allah. Itu remeh bagi Allah. Kemudian beliau bawakan juga Al-Baqarah. Tentu sudah kita lewati ya. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Rabb, ya Allah, berikanlah kami di dunia. Berarti yang dia minta adalah dunia. Pangkat, jabatan, kedudukan tadi. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Dan di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Ini dia. Padahal dia pakai Rabbana. Gitu. Rabbana, Rabbana atina fid dunya. Berarti kan dia minta kepada Allah. Berarti dia bukan syirik. Berarti dia bertauhid minta kepada Allah. Tapi yang diminta adalah dunia. Maka wa malahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dari apa? Dari apa yang dia usahakan lalu dia dapat dunia. Apa misalnya? Dari dia ngajar. Yang diajarkan kan ilmu yang bermanfaat. Ngajar Iqra, ngajar bahasa Arab, ngajar hafalan. Tapi dari apa yang dia lakukan, betul-betul yang dia cari adalah dunia. Betul-betul yang dia cari adalah dunia. Maka adakah pahala akhirat untuk dia dari dia ngajar itu? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dari usaha tersebut, bukan seluruhnya. Berarti dia akan kekal di neraka karena enggak mendapatkan bagian apapun, tentu tidak. Asal dia bertauhid. Paham ya? Jadi orang yang beramal kebaikan, ibadah, tapi dari ibadah itu yang dia inginkan adalah dunia, maka dia tidak mendapatkan akhirat. Gitu ya. Atau dengan kata lain begini, ada orang yang ibadah mahdhah, yang dari ibadah mahdhah itu dia riya. Riya kan tentu dunia. Gak mungkin riya tujuannya akhirat. Riya tujuannya pasti dunia. Apa kemegahan, apa sanjungan. Selain dia ingin sanjungan, ingin dipuji, dia juga ingin pahala. Dari sholat yang dia lakukan, dari sodakoh yang dia lakukan, dari haji umroh yang dia lakukan, dia pingin disanjung, dia pingin dipuji, dia pingin dihormati, dimuliakan oleh manusia. Tapi dia juga pingin pahala, karena kan dia beriman. Pertanyaannya, apakah dia dapat pahala dari perbuatan ibadah tersebut? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Mana dalil? Ini ayat ini. Ya, saya ulangi. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Yang dia inginkan itu, ya Rabb, berikanlah pahala di dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Walaupun dia ingin pahala juga. Apa? Riya, syirik itu. Hakikat syirik seperti itu. Jika orang riya, jika orang pamer, selain riya, selain pamer, pingin dipuji, dia juga ingin pahala, kok dapat pahala? Maka enggak ada orang riya kalau begitu. Kalau begitu riya pamer enggak apa-apa dong. orang dapat pahala juga. Apa iya ada seorang muslim ketika dia sholat riya, dia puasa pamer, dia haji pamer, dia enggak pingin pahala sama sekali? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kalau dia muslim, kalau dia mukmin, pasti dalam hati kecilnya dia ingin pahala. Walaupun tujuan utamanya adalah pamer, riya, pengen dipuji, ada sesuatu. Tapi dalam hati kecilnya pasti dia ingin pahala, orang dia beriman kok. Masa enggak mau pahala, enggak mau surga? Pasti mau kan? Kalau begitu enggak berbahaya dong riya, pamer. Nah, dari sini keluar hukum bahwa untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridha Allah, tidak boleh tercampur. Gitu. Kalau tercampur, apa ancaman Allah? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Barang siapa yang beramal karena aku, karena Allah, tapi apa? Tapi karena yang lain juga. Jadi karena Allah juga, karena ingin disanjung juga. Karena Allah juga, karena ingin uang juga. Karena Allah juga, karena ingin pujian juga. Maka diterima apa ditolak oleh Allah? Ditolak. Maka disebutnya ikhlas. Khalis artinya? Ikhlas khalis artinya? Murni. Murni yang dimaksud? Hanya karena Allah saja. Hanya karena Allah saja. Tidak boleh tercampur-campur. Karena Allah juga, karena ini juga. Karena Allah juga, karena itu juga. Tidak boleh. Tidak diterima. Pasti ditolak. Ini dimasyhurkan oleh Syekh Sa'di, ya, guru dari Syekh Utsaimin. Memasyhurkan penjelasan tadi. Kalau seseorang berharap pahala dari Allah, juga berharap pujian, kok dapat dua-duanya? Berarti enggak ada orang riya, atau riya enggak masalah. Gitu. Bagi seorang muslim, riya itu enggak masalah. Kalau kaidahnya seperti tadi. Karena sekali lagi, seorang mukmin tentu ingin pahala, tentu ingin surga. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Barang siapa yang ingin sesuatu yang segera, buru-buru, maka kami segerakan. Lihat, hari ini orang Jepang, orang Jerman, orang Inggris, orang Amerika pengennya apa? Pengennya apa? Pengennya dunia kan? Allah berikan, Allah segerakan. Ya. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha. Lalu kami masukkan dia ke jahannam. Orang yang hanya mengejar dunia, ingin buru-buru, segera, nunggu surga kelamaan, belum mati dulu, belum alam kubur kelamaan, sekarang saja. Dia ingin yang cepat, ingin segera. Maka Allah berikan. Allah tidak zalim. Tapi, ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَسْلَحَا. Kami jadikan jahannam itu, dia masuk ke jahannam. Tempat kembali dia. وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Barang siapa yang mencari akhirat, dia berusaha mencari akhirat, sabar. Maka orang mencari akhirat betul-betul sabar. Puncak kesabaran adalah para nabi, para rasul, betul-betul mereka bersabar. Lihat Nabi Nuh, 950 tahun. Bersabar dalam dakwah. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia beriman. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka usaha mereka akan dibalas oleh Allah. Allah berterima kasih. مَشْكُورًا. Disyukuri oleh Allah. Allah zat yang paling bisa berterima kasih. Oleh karena itu orang yang pandai berterima kasih itu biasanya membalas. Kita diberi hadiah tetangga kita sepeda, kita balas dengan motor, berarti kita pandai berterima kasih. Ya. Maka zat yang paling pandai berterima kasih siapa? Allah. Yang kita lakukan cuma sedikit, yang kita lakukan bisa dihitung, sementara balasan dari Allah surga. Tidak bisa dihitung. Yang terakhir, beliau bawakan surat Hud. Ini lebih jelas lagi, 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia berserta perhiasannya. Pangkat, jabatan, kedudukan, karir, wanita, dunia luar biasa, orang-orang kafir Allah berikan luar biasa. Sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan bahwa dunia itu adalah surga bagi orang-orang kafir. Jannatul kafir. Sementara bagi orang mukmin apa? Penjara. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Kita betul-betul saksikan. Luar biasa orang-orang kafir hari ini sedang berpesta pora, menikmati dunia luar biasa. Secara zahir luar biasa. Secara batin tidak. Secara batin sesak sekali dada mereka. Secara zahir, iya. Ya mobilnya, ya gedungnya, ya istananya, ya secara zahir. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami cukupkan amalnya. Kami balas. Yang rajin dikasih banyak, yang ulet dikasih banyak. Lihat orang-orang Jepang. Ya, hidupnya isinya cuma kerja, senang-senang. Kerja, senang-senang. Ya, kerja, senang-senang. Sampai nikah aja males. Ya, nikah nanti kan punya anak, ngerawat anak, kan capek. Ya, ngapain? Lihat, Allah sesatkan mereka. Sementara zina kan gak ada kata-kata haram, ya kan? Tinggal pilih, ganti-ganti. Ngapain nikah? Kerja. Siangnya luar biasa kerja, dari pagi sampai malam. Ya, sampai jam 7, sampai jam 8, ya. Selesai, dugem, ya kan? Itu kan mereka orang-orang kafir, ya kan? Selesai dugem, banyak. Sebagian ikhwan-ikhwan kita yang jadi supir mereka dulunya, ya. Udah tahu itu. Udah dugem, sampai jam 12, jam 1. Yang teler, yang ini, yang itu. Maksiat luar biasa. Nah, tidur, jam 7 udah seger lagi. Berangkat kantor lagi, kerja lagi. Itu terus seperti itu. Hidupnya seperti itu. Ya. Maka pemerintah mereka kabarnya sedang ketakutan. Ya. Karena rakyatnya itu sedikit sekali yang menikah. Dan sebagian negeri-negeri kafir seperti itu. Tidak seperti kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin berhasrat laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, dan enggak boleh. Kecuali harus nikah. Ya, umur 19, 20, 21 ya udah tinggal mikir nikah. Nah, ini kaum muslimin. Tentu punya anak, anak banyak. Dan ini nikmat. Ya. Bersenang-senang dengan anak, dengan istri. Canda, ketawa. Sementara mereka enggak, serius hidupnya mereka itu. Yang kafir ini, wah kerja luar biasa serius. Ah, malamnya dugem luar biasa. Ya. Ah, sayang negeri kita ini, Jakarta ini terutama, kaum musliminnya, kaum muslimahnya bermaksiat juga. Kalau tidak tentu mereka gigit jari ya. Mereka barangkali enggak bisa hidup kalau enggak ada tempat maksiat. Ya. Luar biasa. Ini janji Allah, nuwafi ilaihim a'malahum fiha. Kami balas, kami sempurnakan balasannya, yang rajin dapat banyak, yang kurang rajin, yang enggak begitu dapat. Wahum fiha la yubkhasun, tidak dirugikan. Sudah ulet, sudah serius kerja, Allah enggak kasih apa-apa, enggak. Tetap kasih. Ini adilnya Allah dan janji Allah, wahum fiha la yubkhasun. Mereka tidak dirugikan. Karena usahanya bagus, Allah berikan hasil yang bagus. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka itu di akhirat tidak akan dapat apa-apa kecuali neraka. Kecuali neraka, wa habita ma sana'u fiha. Sia-sia apa yang telah mereka lakukan di dunia. Enggak ada hasilnya, semakin enggak ada sisanya sama sekali. Yang kerja dari pagi sampai malam sudah tidak ada hasil sisanya sedikit pun. Wa batilum ma kanu ya'malu. Batil, sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Inilah gambaran tentang orang-orang kufar. Iya, hanya itu. Ada pertanyaan? Silakan. Seseorang yang bekerja mati-matian untuk mempunyai rumah, apakah bisa dikategorikan orang yang tergesa-gesa dalam urusan dunia dan akan masuk jahanam? Tidak. Ayat tadi membahas orang-orang kafir. Orang-orang kafir memang seperti itu. Mana ada orang kafir yang berharap akhirat, berharap surga, ridha Allah? Tidak ada. Yang diinginkan oleh orang-orang kafir hanyalah dunia, dunia, dunia. Apakah kaum muslimin seperti itu? Tentu tidak. Seburuk-buruk seorang muslim, serendah-rendah seorang muslim, tentu dia ingin surga, ingin pahala, pasti insya Allah. Walaupun dia mati-matian bekerja, mati-matian mengumpulkan uang, agar kebeli rumah, agar kebeli motor, agar kebeli mobil, apakah dia tetap berharap surga, pahala? Insya Allah. Lihat saja, sholat apa enggak? Mau pakai riba apa enggak? Mau pakai judi asuransi apa enggak? Kalau enggak, berarti dia cari pahala, takut dosa. Sholat sering ketinggalan jamaah, atau jamaah bisa dihitung lah sehari atau dua hari kelihatan sekali ya, tapi pakai riba dia gak mau, nipu-nipu dia gak mau. Berarti dia memang berharap surga, walaupun semangat sekali habis subuh langsung berangkat, bahkan kadang-kadang sebelum subuh berangkat, malam pulang demi terkumpul uang untuk membeli kendaraan, untuk membeli rumah. Apakah masuk dalam ayat tadi? Tidak. Ketika kewajiban dia lakukan, ketika yang haram-haram dia jauhi. Kalau kafir kan enggak. Kafir enggak peduli. Mau riba, mau maisir, yang penting mau sama mau. Yang penting tidak merugikan orang lain. Kan patokannya orang lain aja. Asal tidak merugikan orang lain, mengganggu orang lain, enggak masalah. Mau riba, mau maisir. Judi itu di beberapa negara kan legal. Karena kan mau sama mau. Taruhan itu kan mau sama mau. Zina, mau sama mau. Ya. Yeah. Apakah jika membeli rumah atas nama istri berarti milik istri? Iya. Iya, Masa bohong-bohongan? Kan atas nama itu kan bukan bohong-bohongan. Atas nama itu ya benar. Hitam di atas putih itu ya memang benar, bukan bohong-bohongan. Maka ketika seorang suami sudah merelakan rumahnya, mobilnya atas nama istrinya, ya dia harus siap untuk meninggalkan rumah itu, mobil itu ketika cerai. Ketika istrinya meninggal, yaitu harta waris. Ketika dianya, suaminya yang meninggal, bukan harta waris. Karena yang punya kan masih hidup istrinya. Gitu ya. Apakah bila istri minta harta waris dibalik nama atas nama istrinya, berarti harta waris tersebut semuanya milik istri, sedangkan istri tidak bekerja? Iya, kan memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki sawah, kan gak harus kerja. Dikasih hadiah bisa juga. Gak kerja tapi diberi rumah oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh suaminya. Jadi punya rumah apa tidak? Punya. Milik dia. Berapa persen? 100%. 100% milik dia. Suami tidak punya. Maka ketika bercerai, ya itu milik dia. Tidak dibagi dua. Nah, cuman kalau memang harta waris tentu tidak boleh seperti itu. Ya. Namanya harta waris adalah harta yang ditinggal apa? Ditinggal mati, bukan ditinggal pergi ya. Harta waris adalah harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Oleh yang punya. Saya meninggal, maka seluruh harta saya adalah harta waris. Gitu. Ketika saya belum meninggal, maka belum bisa dikatakan harta waris. Maka tidak boleh ada pembagian waris. Tidak boleh ada pembagian waris. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada kematian. Jadi harus ada kematian dulu, harus ada yang mati dulu, baru ada pembagian waris. Kalau tidak ada kematian, belum ada kematian, maka tidak boleh bagi-bagi waris. Paling hadiah. Beda, aturannya beda kan, hadiah dengan waris, aturannya beda. Apakah setiap doa itu harus diawali dengan memuji Allah dan salawat, lalu berdoa? Apakah boleh langsung meminta apa yang kita hajatkan? Tidak harus ya. Adabnya, perintahnya seperti itu, insya Allah lebih mustajabah. Langsung berdoa boleh. Mungkin kita teringat sesuatu, mungkin kita teringat orang yang sangat dekat dengan kita sudah meninggal, ya. Kita ingat kebaikan dia, langsung kita doakan, ya Allah ampuni dia, Allahumma gfirlahu warhamu. Ah, boleh. Mungkinkah dikabulkan? Mungkin. Mungkinkah tidak dikabulkan? Mungkin juga. Ya. Ah, secara adab, puji-pujilah Allah dulu, sebut Asmaul Husna yang sesuai dengan permohonan kita. Salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat kedua tangan. Ambil waktu-waktu mustajabah antara azan dan iqamah, ketika berbuka sepertiga malam, ketika sedang sujud, hujan lebat, safar, saat didolimi manusia. Ini saat-saat di mana doa kita mustajabah. Menjauhi larangan Allah bukan semampunya, tapi harus langsung seutuhnya. Apakah ada ayat yang menjelaskan ini? Ada. Fattakumnoha mastata'tum. Fattakumnoha mastata'tum. Bertakwalah, taati Allah semampu kalian. Sabda Nabi, wa idza amartukum bisyai'in, jika aku perintahkan kepada kalian sesuatu, maka fa'tu minhu mastata'tum. Amalkan semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu, tapi jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka fajtanibuh, jauhi sejauh-jauhnya. Pada saat membaca surat As-Sajdah, bolehkah membaca doa sujud tilawah sambil duduk? Sujud tilawah, maksudnya enggak bisa sujud? Ah, boleh. Boleh. Mungkin sedang di kendaraan, mungkin sedang sakit, boleh. Posisi kita tetap berniat sujud, mungkin sedikit merunduk, kemudian membaca doa sujud. Apakah menjaga atau merawat mertua suatu kewajiban atau bakti kepada suami? Iya, tentu suami senang, suami ridho, suami bangga, suami bahagia ketika istrinya merawat ibunya, mengurus ibunya, berarti mertuanya, ya. Tentu. Sekiranya tidak ada suami yang marah-marah ketika istrinya merawat ibunya sendiri, ibunya suaminya itu. Ya, ini termasuk dari taat kepada suami, mencari ridho suami, dan sebuah kebaikan. Adapun karena satu dan lain hal suami melarang, karena si ibu sudah diurus oleh adik-adiknya misalnya, ya tentu harus ditaati. Tentu harus ditaati. Karena intinya adalah taat kepada suami. Intinya di situ. Intinya taat kepada suami. Jadi urusannya bukan sama mertua. Urusannya adalah sama suami. Ketika suami memerintahkan, ya wajib ditaati. Ketika suami bilang jangan, biar adik-adik saya aja yang ngurus, ya harus ditaati. Walaupun suami ini berantem sama adik-adiknya, urusan suami. Urusan suami, adik-adiknya mungkin kurang bagus atau malas-malasan ngurus ibunya, tapi dipaksa oleh abangnya ini. Ya, itu urusan mereka. Sebagai istri taat kepada suami. Ya. Apa benar air hujan dapat mengusir jin? Baru dengar nih. Saya enggak tahu. Kalau ada dalilnya tentu sami'na wa ta'na. Kalau enggak ada dalilnya ini kan gaib, ya. Ini hal yang gaib. Apa yang terjadi, apa yang kita lihat tidak boleh dijadikan dalil. Ya. Misalnya ada orang kesurupan, tiba-tiba hujan besar, lalu langsung sembuh. Oh, berarti jin takut sama hujan. Ah, enggak boleh, ya. Mujarobat-mujarobat seperti itu tidak boleh. Kita berbicara tentang jin, kita berbicara tentang setan, iblis, alam kubur, semuanya harus pakai dalil. Tidak boleh pakai percobaan-percobaan. Tidak boleh pakai pengalaman pribadi, tidak boleh. Ada orang kesurupan, dicambuk, dipecut, pakai daun kelor, langsung sembuh. Langsung disimpulkan, berarti jin, setan takut sama daun kelor. Enggak boleh. Enggak boleh, termasuk daun bidara. Kalau sekedar percobaan enggak boleh. Kalau ada dalilnya boleh. Kan yang ada dalil daun bidara itu buat apa? Memandikan mayat, itu dalil yang sahih. Buat ngusir jin, mana? Ya. Kalau ada tentu sami'na wa ta'na. Kalau tidak ada jangan. Tidak boleh berbicara tentang jin dengan ro'yu logika tanpa dalil. Karena jin gaib. Kalau berbicara tentang penyakit, kalau berbicara tentang sesuatu yang bukan gaib, boleh tanpa dalil. Dan umumnya memang enggak pakai dalil. Tapi berbicara tentang hal yang gaib harus dengan dalil. Jangan pakai ro'yu. Seperti meruqyah. Satu orang meruqyah bisa bikin jin panas ketika ada orang kesurupan. Apalagi yang baca Al-Quran 10 orang. Lebih panas lagi dikeroyok gitu. Nah, boleh? Benar? Tidak benar. Salah. Meruqyah keroyokan gitu ya. Dengan anggapan satu orang baca aja panas, apalagi 5 orang, 10 orang, 15 orang. Berarti lebih panas logikanya begitu, boleh? Tidak boleh. Dalil mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anshitu. Kalau Al-Qur'an sedang ada yang baca, baca Al-Qur'an, maka semuanya harus diam dengerin. Jadi yang baca Al-Qur'an itu berapa orang? Satu, yang lain dengerin. Mau baca tilawah, mau baca ketika sholat, mau baca dalam meruqyah, sama. Satu orang baca, yang lainnya mendengarkan. Enggak boleh pakai logika, apa tadi, keroyokan tadi. Ya. Doa apa yang mustajab untuk penyakit susah tidur? Oh, mohalam, saya enggak tahu ya. Bagaimana cara untuk membuat hati betul-betul yakin Allah sebagai pelindung? Tidak mudah. Tidak mudah. Dengan kita membaca ayat tadi, kemudian langsung kita yakin Allah cukup sebagai pelindung? Tidak. Bukan hal yang mudah. Maka wajib bagi kita sabar. Amalkan ilmu, yakini ilmu. Nanti keyakinan itu akan datang, insya Allah. Insya Allah. Dan jauhi yang haram. Jauhi yang haram. Ketika kita akan dizolimi oleh seseorang, atau ketika kita ingin sesuatu, ada yang menawarkan, caranya begini, nah, cara itu haram. Kita mau, nah, berarti dia tidak yakin. Kalau kita enggak mau, kita takut dosa aja udah dulu ya. Nah, berarti insya Allah dia yakin. Ya. Karena kan ada catatan takdir, sudah sering kita bahas. Ketika kita minum obat yang haram, ketika kita minum obat yang haram, obat itu mengandung alkohol, obat itu mengandung daging babi, obat itu mengandung darah anjing misalnya, kan jelas haram. Habis minum obat itu sembuh. Habis minum obat itu sembuh. Pertanyaannya, kita sembuh itu gara-gara minum obat yang haram tadi, apa gara-gara catatan telah mendahului? Ah, itu dia. Gara-gara catatan telah mendahului, bukan karena darah anjing, daging babi, khamer yang jadi obat itu. Nah, di sini akan muncul keyakinan. Kalau kita yakin, gitu. Nah, sekarang kita balik. Sekarang kita balik. Kita sakit. Berobat ke sana kemari enggak sembuh. Lalu ada orang kafir mengatakan, minum obat ini. Semua orang telah mencoba dengan penyakit Anda ini sembuh. Ratusan orang sembuh. Obatnya apa? Ini ada daging babinya sekian, ada darah anjingnya sekian, ada khamernya sekian, ada inilah. Lalu kita enggak mau. Karena kita tidak mau memasukkan hal yang haram ke perut kita. Lalu kita enggak sembuh-sembuh. Tawaran itu sudah setahun yang lalu, sampai hari ini masih enggak sembuh-sembuh. Nah, kita enggak sembuh-sembuh, itu gara-gara tidak mau minum obat itu, apa gara-gara catatan telah mendahului? Nah, itu dia. Ini gunanya kita percaya dengan takdir. Akan menambah kita untuk yakin. Maka mestinya kita senang tidak minum obat itu, ya. Karena ketika minum obat itu tetap aja enggak sembuh, catatan telah mendahului. Gitu ya. Sebaliknya contoh yang pertama tadi, begitu minum obat itu lalu 2 hari kemudian sembuh, kita senang apa nyesel? Harus nyesel. Karena kita sembuh itu bukan karena obat haram tadi, tapi karena catatan telah mendahului. Berarti kan nyesel, telah melakukan hal yang haram. Karena obat itu, usaha itu harus yang halal, tidak boleh yang haram. Bila kita butuh bantuan meminta kepada saudara kita sedang ia mampu dan kita meminta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bagaimana ini? Iya, salah satu sifat kaum muslimin seperti itu, ya. Tolong menolong, saling membantu, ini hal yang biasa dan ini tidak termasuk meninggalkan tawakal. Biasa kan? Minta pinjaman, nah Nabi saja kan sampai menggadaikan baju besi beliau. Berarti beliau contohkan. Mungkin lebih baik ngutang, jangan minta. Karena minta kan tercela. Di mata agama, di mata dunia, minta itu kan tercela. Nah, kalau ngutang kan hal yang biasa. Ah, syukur-syukur ada jaminan. Kalau ada jaminan kan lebih terhormat lagi. Walaupun dengan kakak, walaupun dengan adik, walaupun dengan sahabat yang dekat sekali, jangan minta. Tapi berhutang, syukur-syukur ada jaminan. Jaga-jaga kalau ada sesuatu, kalau kita tidak bisa membayar. Dan sekali lagi ini tidak hina, tidak hina, ini hal yang biasa. Jika kita dalam posisi yang membantu, maka disunahkan tiga. Disunahkan tiga. Ketika kita sudah membantu, memberikan pinjaman, kemudian jatuh tempo tanggal 1 Desember misalnya, maka ada 3 sunnah. Yang pertama, mengundurkan. Kan sudah jatuh tempo nih 1 Desember, sementara dia belum bisa bayar utang. Sunnah bagi kita mengundurkan. Ya sudah, diundur sebulan, 1 Januari misalnya. Yang kedua, mengurangi. Ya kamu kan utang 1 juta, udah bayar saja 800 ribu. Gitu, ini yang kedua. Yang ketiga, yang paling baik, apa? Udah kamu gak ngutang, sudah impas, sudah ikhlas. Itu cuma 3, gak ada yang keempat, ya. Berhubung gak bisa bayar, denda ya, tambah 100 ribu ya. Nah ini gak ada, ini riba, ini haram. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.